Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'u dah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Wa ammal harfu fa yu'rafu bi an la yakbala syai'an min alamatil ismi. Adapun huruf, maka huruf dikenali dengan tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda isim ataupun tanda-tanda fi'il. Itu huruf. Jadi huruf dikenali dengan tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Contoh hal, wabal, walaysa, awalaysa minhu, dan tidak termasuk darinya. Tadi apa ini? Walaysa minhu. Kembali ke mana? Huruf. Tidak termasuk dari huruf mahma. Kemudian juga izma. Ya. Bal ma'al masdariyah, bahkan ma'al masdariyah pun tidak termasuk dari apa? Huruf. Walamma ar-rabithah fil asah, juga lamma ar-rabithah menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi huruf dikenali dengan tidak bisa menerima tanda dari tanda-tanda isim, juga tidak menerima tanda dari tanda-tanda fi'il. Contohnya tadi hal, bal. Setelah itu disebutkan yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan padanya apakah dia sebagai huruf atau bukan. Dan beliau merujukkan di sini sebagai apa? Huruf atau bukan? Bukan, walaysa minhu, dan tidak termasuk dari huruf izma. Ini yang diperselisihkan. Ya, kemudian juga apa? Ya, ma al-masariyah. Kemudian lamma. Ya. Syarah, kita lihat syarahnya di sini. Lamma faraltu min al-qawli fil ismi wal fi'li, syara'tu fi dzikril harfi. Ya, ketika saya telah selesai dari membahas tentang isim dan fi'il, maka saya mulai menyebutkan tentang huruf. Fa dzakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi. Dan saya sebutkan bahwasanya huruf dikenali dengan dia tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim. Ya, kalau ada satu kalimat dikasih tanda isim menerima, berarti kalimat itu apa? Isim. Kemudian dikasih tanda fi'il masuk, berarti kalimat itu adalah apa? Ya, fi'il. Kalau dikasih tanda isim enggak masuk, kemudian dikasih tanda fi'il enggak masuk, maka dihukumi kalimat ini sebagai huruf, ya. Wala alamatil fi'il, juga tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda fi'il. Contoh huruf adalah hal, ya. Kemudian juga bal, ya, hal dan bal. Di situ yang musannif tidak menyebutkan tentang makna dari hal dan bal. Ya. Disebutkan di dalam catatan kaki oleh As-Suja'i, kata beliau, hal itu harfu istifham li talabit tasdiq, huruf istifham yang didatangkan untuk menuntut at-tasdiq, pembenaran. Hal anta Muhammadun, apakah kau Muhammad? Ya. Di sini didatangkan hal, ya, sebagai huruf istifham untuk meminta tasdik pembenaran. Kalau iya dikatakan apa? Naam, ana Muhammadun. Kalau tidak dikatakan apa? La, ya, ana Zaidun. Ya. Kemudian bal. Ya, bal itu nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, namun apa kita sebutkan? Di antaranya bal itu bermakna idrab, idrab. Idrab itu berpaling dari apa yang sebelumnya. Ya, contohnya aja nih. Ja'a Zaidun bal Amrun. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Ya. Jadi yang ditetapkan datangnya siapa di sini? Amr, adapun Zaidnya didiamkan. Ya. Itu makna i'rab, berpaling. Ya. Berbeda hukum ataupun hukum ditetapkan untuk yang setelah bal. Adapun setelah balnya didiamkan. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Zaidnya didiamkan. Atau ibtal juga. Di antara mana bal ibtal, membatalkan apa yang sebelumnya. Seperti dalam contoh ucapan Allah, wa qalu takhadha ar-rahman walada bal ibadu mukramun. Ya. Kata orang-orang kafir, ya, mereka, para malaikat adalah anak-anak Allah. Bal ibadu mukramun. Bahkan mereka adalah apa? Hamba-hamba yang dimuliakan. Intiqali, untuk perpindahan dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Contohnya apa? Yang bal tu'thirunal hayata dunia. Sebelumnya apa? Sebelumnya. Walal akhirat. Bal tu. Apa? Sebelumnya. Wal akhirat tuhara. Wah, ini setelahnya. Yang sebelumnya, dia ingat? Ya. Ya. Harus diurut dari awal, ya. Apa pembahasan sebelumnya? Ha? Tazak, ha? Ada yang ingat? Iya, ala-ala. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya sebelumnya apa? Ya. Inna fa'ati dzikra ya, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul ashqa. Alladzi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Ah, perbedakan bahasanya tuh. Ya. Qad aflaha man tazakka, sungguhlah beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian mengingat Rabbnya dan salat. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, selain bahkan kalian lebih mengutamakan apa? Kehidupan dunia. Iya. Nah, ini ada bahasanya, semoga nanti ya, di tempat yang lain. Fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil ismi. Sesungguhnya keduanya, hal dan bal, tidak bisa menerima satu pun dari tanda-tanda isim. Ini dikasih tanda isim ila, enggak bisa. Ila hal, enggak bisa. Bal juga demikian, ila bal enggak ada. Iya. Wala syai'an min alamatil af'al, juga tidak bisa menerima hal dan bal satu pun dari tanda-tanda fi'il. Qad misalkan, qad hal enggak ada, ataupun qad bal enggak ada. Fantafa an yakuna ismain, maka ternafikan dari keduanya sebagai isim, ataupun ternafikan dari keduanya sebagai fi'il. Kenapa? Karena dikasih tanda isim enggak masuk. Ya, dikasih tanda apa? Fi'il pun enggak masuk. Maka ternafikan dari hal dan bal ke isiman dan ke fi'ilan. Wa ta'ayyana an yakuna harfain, maka menjadi pastilah bahwasanya keduanya hal dan bal sebagai dua huruf. Idlaisa lana illa thalathatu aqsamin, karena tidak ada pada kita kecuali tiga pembagian kalimat. Yaitu apa? Kalau enggak isim, fi'il. Kalau bukan isim dan fi'il, ya huruf. Ya. Wa qad intafa itsnan, dan di sini telah dinafikan dua, yaitu isim dan fi'il. Fata'ayyana thalith, maka menjadi tertentu ataupun pasti yang ketiga, yaitu huruf. Ini jelas ya. Jadi tanda huruf adalah apa? Tidak bisa menerima satupun dari tanda isim ataupun satupun dari tanda fi'il. Walamma kana minal hurufi makhtulifa fih hal huwa harfun aw ismun nasussu alaihi kama fa'altu fil fi'il al-madhi wa fi'il al-amri wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masariyatu wa lamma ar-rabitah. Dikarenakan sebagian huruf-huruf itu ada yang diperselisihkan padanya apakah dia termasuk huruf atau isim, maka saya sebutkan dengan nas pada matan sebagaimana saya perbuat hal ini pada pembahasan tentang fi'il madhi dan juga fi'il amr, ya kan? Saya disebutkan fi'il amr adalah ini juga termasuk di dalamnya. Ya, kemudian fi'il madhi juga demikian pula kan disebutkan fi'il madhi ini juga termasuk dari fi'il madhi ini menurut yang sahih. Ya. Wa huwa arba'atun, dan yang diperselisihkan padanya apakah dia sebagai huruf atau isim itu ada empat. Yang pertama idma, mahma, ma'al masariyah, dan lamma ar-rabithah. Dan lamma ar-rabithah. Coba dilihat di matan itu. Ada enggak di matannya? Huruf. Coba apa siapa beliau? Iya. Iya. Wa lamma ar-rabithah fil ashah. Fa amma idma, sekarang kita lihat di sini. Apa yang beliau rajihkan di awal tadi di matan. Fa amma izma, ya, di matan tadi beliau merujukkan apa? Yang empat tadi. Huruf itu bukan? Bukan, wa laysa minhu, ya kan? Ya. Fa amma izma fa ikhtalafa fihi sibawaihi wa ghairuhu, adapun izma maka diperselisihkan padanya ataupun berbeda pendapat terkait dengan mahma antara sibawaih dan yang lainnya dari ahli nahwu. Ya. Faqala sibawai ataupun sibai, maka dia berpendapat inna harfun, bahwasanya idma adalah apa? Huruf. Bimanzilati in asyartiyah, seperti kedudukannya in asyartiyah. Fa idza qulta, apabila engkau berkata idza idma taqum aqum, apabila engkau berdiri saya berdiri, maka maknanya kata sibawai in taqum aqum, jika kamu berdiri aku berdiri. Idma takum akum mana intakum akum, jika kamu berdiri saya pun berdiri. Ya. Ya. Berarti arabnya bagaimana kalau menurut si bawah idma harf, ya harfu jazmin tajzimu fi'lain, ya kan, la mahalla minal i'rab. Kemudian takum fi'lun mudhari majzumun bi idma, ya dan dia apa sebagai fi'lu syarat, ya fi'lu syarat majzum bi'idma wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu pemenuh satir fihi ujuban takbiru anta akum ya bu syarat majzumun ya bi'idma juga wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'ilu satir fihi ujuban takbiru anta ana takbiru ana ya. Wa qala al-Mubarid, sedangkan al-Mubarid dan juga Ibn Sarraj dan juga al-Farisi berpendapat innaha zarfu zaman, sesungguhnya dia idma itu zarfu zaman. Kalau zarfu zaman berarti apa? Isim atau huruf? Zarf zaman. Isim atau huruf? Ya masih isim zarf itu. Ya. Jadi kata al-Mubarid dan juga Ibn Sarraj dan al-Farisi bahwa idma adalah isim zarfu zaman. Ya. Wa innal ma'na fil misal, dan bahwasanya makna dari contoh tadi izma takum akum adalah mata takum akum, kapan saja kamu berdiri maka saya akan berdiri. Mata isim kan, maknanya zarf, zarfuz zaman ya. Ya i'rabnya beda lagi ya, berarti ada mahalnya izma ismu apa syarat dia ya mabni pada mahalnya apa nasbin ya ala zarf, ala zarf ya al-zarfiyah az-zamaniyah ya. Wahtaju bi annaha qabla ya. Wahtaju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman. Nah, apa hujah mereka? Yaitu siapa? Al-Mubarrid, Ibn Sarraj dan Al-Farisi yang berpendapat bahwa idma adalah isim, apa hujahnya? Wahtaju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman. Mereka berhujah bahwasanya idma sebelum dimasuki ma, berarti apa? Sebelum dimasuki ma jadinya iz kanat isman, dia sebagai isim, sepakati kan sebagai isim zarf lima madah dan lima istiqbala minaz zaman, lima madah minaz zaman ya untuk zaman yang telah lewat. Kalau iza lima istiqbala minaz zaman ya untuk zaman yang akan datang. Kalau iza, kalau id yang telah lampau ya. Ya lihat hujah mereka ya, bahwasanya idma sebelum dimasuki ma itu sebagai isim. Wal aslu adamu taghyir, hukum asalnya tidak ada perubahan ya, meskipun ditambahkan bersamanya yang lain. Nah itu hukum asalnya tidak ada perubahan ya. Wa ujiba bi anna taghyira qad tahaqqaqa qab'an, tapi dijawab ini hujahnya oleh yang lain ya, seperti si bawah dan yang sependapat dengannya, yaitu bahwasanya at-taghyir qad tahaqqaqa qab'an, bahwasanya perubahan di sini telah terjadi secara pasti, sudah terjadi perubahan total gitu loh. Ya, bidalili anna kana lil madhi, dengan dalil bahwasanya tadinya idma itu ketika kosong dari ma itu untuk madhi, iya kan? Id. Fa sarat lil mustaqbal, kemudian ketika dimasuki ma jadi mustaqbal. Katanya itu sudah berubah ini. Dan total perubahannya berarti dia juga berubah. Ya, tidak lagi sebagai isim tapi sebagai huruf katanya. Fadalla ala anna nuzi'a minha dzalikal ma'na albatta, ini menunjukkan bahwasanya idma telah dicabut darinya makna yang sebelumnya, makna madhi menjadi makna apa? Istiqbal dengan maksudnya ma. Ini hujah ya si bawah itu pun yang sependapat dengannya. Tapi kata Ibnu Syam wa fi hadzal jawab nadharun, hanya saja jawaban ini masih ada kritikan, ada kelemahan. La yahtamiluhu hadzal mukhtasar, hanya saja ya tidak dimuat ataupun tidak memungkinkan untuk dimuat pada ringkasan ini. Nah, perlu kita baca di sini. Iya. Catatan kaki oleh Syekh Muhammad Muhyiddin yang menjelaskan nadharnya ini. Iya. Syekh paham enggak nih? Kata Ibnu Hisham, bantahan tadi yang menyangkal ya, yang menyangkal hujahnya mereka Mubarrid dan Ibnu Sarraj dan Al-Farisi yang mengatakan idma itu adalah isim, ini ada nadhar. Perlu ada kritikan, ada kelemahan. Ya, lihat sisi kelemahannya. Nomor satu, hasilu hadha nazar annahu lam yartadi aljawab alladhi ajaba bihi ansaru sibawaih. Hasil dari kritikan ini adalah bahwasanya Ibnu Hisham tidak ridha, tidak terima dengan jawaban yang dijawab dengannya oleh penolong-penolong sibawaih. Ya. Wa dzalika li anna khurujal kalimah. Ya, sebelumnya paham enggak? Yang di matan tadi. Paham ya? Ya, diperjelas lagi dulu sebelum kita baca catatan kaki ini. Jadi kalau si bawah berpendapat apa? Idma itu sebagai huruf. Adapun Al-Mubarrid dan Ibn Sarraj dan Al-Farisi berpendapat sebagai isim. Apa hujahnya mereka Al-Mubarrid dan Ibn Sarraj dan Al-Farisi bahwasanya idma itu adalah isim? yaitu sebelum dimasuki ma dia sebagai isim. Hukum asalnya sesuatu itu dia tetap di atas hukum asalnya tanpa ada perubahan. Apa jawabannya penolong si bawai dengan hujah ini? Bahwasanya apa? Perubahan telah terjadi gitu pada izma. Apa dalilnya? Buktinya izma sebelum dimasuki ma, maknanya apa? Maknanya mau bisa dimasuki ma jadi apa? Maknanya mustaqbal. Iya. Sehingga telah dicabut karenanya makna yang sebelumnya diganti dengan makna yang baru. Ya. Lihat, wa dzalika li anna khurujal kalimah, yang demikian kata beliau, karena keluarnya kalimat min dalalatiha ala zamanin ila dalalatiha ila dalalatiha ala zamanin akhar la yalzaminhu khurujuha an asliha. Yang demikian dikarenakan, ya. Karena keluarnya kalimat dari penunjukannya kepada satu zaman kepada zaman yang lain, itu tidak mengharuskan keluarnya dia dari hukum asalnya sebagai apa? Isim dalam macamnya, yaitu sebagai isim ataupun fiil. Iya. Jadi paham ini? Jadi perubahan penunjukan makna yang tadinya kepada maudhi kemudian kepada istiqbal, ini tidak mengharuskan perubahan pada nau'nya macamnya. Tadi isim macamnya menjadi apa? Huruf. Ini tidak mengharuskan gitu. Ya, ini lihat bagus sekali hujahnya. Fa innal fi'l al-madhi dalun 'ala zamanil madhi. Fi'l madhi itu kan menunjukkan kepada zaman yang lampau, ya kan? Wa idza dakhalat 'alaihi in asyartiyah, lihat di antara kias yang sahih. Apabila fi'l madhi dimasuki in syartiyah, dalla 'ala zamanil mustaqbal. Maka dia menunjukkan waktu yang akan datang. Ya. In qama Zaidun, lihat. Kumtu. Tadinya qama Zaidun, ini madhi apa mustaqbal? Qama Zaidun. Madhi kan? Dikasih in qama Zaidun kumtu. Mana apa jadinya? Mustaqbal. Iya, lihat tuh. Wal fi'lul mudhari dalun 'alal hal wal istiqbal, dan juga fi'l mudhari menunjukkan kepada apa? Waktu sekarang ataupun yang akan datang. Wa mata dakhalat 'alaihi lam, kalau dimasuki lam, an-nafiyah menunjukkan apa? Jadinya dimasuki lam. Madhi namanya kan? Ya. Wa ma dzalik fa inna ahadan min al-'ulama lam yadhhab ila anna wahidan min hadaini al-fi'laini qad kharaja an aslihi fasara al-awwal fi'lan mudhari'an aw al-thani fi'lan madhi'an mathalan. Ya, bersama dengan ini ya, sepi ada yang kurang ini. Ya, intinya tidak ada seorang pun dari ulama yang berpendapat ya bahwasanya dengan perubahan makna tadi dia berubah namanya menjadi nama yang lain. Tadi fi'il madhi karena sebab masuk in syartiyah jadinya fi'il mudhari', dinamakan itu enggak, tetap sebagai fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ya, ketika dimasuki lam, maknanya madhi, ada enggak di antara ulama yang mengatakan kemudian dikatakan ini bukan fi'il mudhari' tapi fi'il madhi? Ada enggak? Enggak ada. Ah, itu. Sudah paham ini hujahnya ya? Ya, kuat juga hujahnya. Jadi Ibnu Syam merujikan idma sebagai apa? Sebagai apa? Isim atau huruf? Isim. Ya, jangan saya salah ya. Sebagai isim. Hah? Ya. Ya. Ucapan betul itu ucapannya Al-Mubari dan Ibn Sarraj Al-Farisi. Iya. Ya dikritik oleh yang lain tapi kritikannya lemah gitu. Iya. Jadi Al-Mubari dan Ibn Sarraj Al-Farisi hujahnya apa? Iya. Perubahannya terjadi pada izma dengan masuknya ma. Iya. Itu tidak mengharuskan untuk dia berubah macamnya. Tadinya isim kemudian jadi huruf. Tetap dia sebagai isim meskipun maknanya berbeda gitu. Yang tadinya madhi kemudian istiqbal. Dibantai ini oleh penolong-penolong si bawah, tapi bantainya lemah. Iya. Karena ada kias ya pada kalimat-kalimat yang lain tadi. Iya. Itu bahwasanya perubahan makna tidak harus atau tidak menyebabkan perubahan macamnya. Iya, jadi paham ya? Iya. Gimana? Ah, paham enggak? Yang mana? Penolong si bawah atau teman mubarak? Iya. Ucapannya itu Al-Mubarrid, Ibn Sarraj, dan Al-Farisi. Mereka berhujah bahwasanya, ya, tadi izma sebelum dimasuki ma itu isim, ya, dan hukum asalnya dia tidak mengalami perubahan meskipun ditambahkan padanya ma, gitu. Sudah paham? Enggak berubah gitu. Hukum tetap dia di atas hukum asalnya meskipun dikasih tambahan, ya. Penolong si bawah ini ujiba. Nah itu, iya. Dan dijawab oleh penolong-penolong si bawai bahasanya perubahan sudah terjadi secara pasti gitu. Tadinya apa? Tadi madhi kok jadi mustaqbal. Sudah berubah gitu. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya izma tadi sudah dicabut darinya makna. Iya, makna yang sebelumnya kepada makna yang baru. Jadi paham ini kan? Iya. Dari sisi mana? Dari sisi lafiz tetap ini dia Apanya yang ditanyakan? Jadi ini perubahan makna tidak mengharuskan perubahan macamnya. Iya. Iya. Ya contohnya tadi, fil madhi, maknanya apa? Madhi. Kalau dimasuki id jadi mustaqbal kan? Tapi apakah dia dengan makna ini dikatakan fil mudhari? Enggak, ya. Nah itu. Jadi yang ini yang kuat kenapanya Ibnu Hisham atau kenapanya dipilih oleh Ibnu Hisham. Wa amma mahma, ah ini. Asik di sini nih. Mas. Turun ada itu. Ya. Di atas ilmu ini antum yakin ini ada hujahnya. Jadi kalau ditanya izma isim atau huruf, antum jawabnya apa? Isim. Hujahnya apa? Karena dia iya asalnya dia isim gitu, dengan maksudnya mak tidaklah merubah dia dari isiman gitu. Kemudian wa mahma, adapun mahma naik lagi nih. Fazam al jumhuru anna ismun, maka jumhur berpendapat bahwasanya mahma dan isim. Bidalini qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin, apapun yang kau datangkan kepada kami dari ayat, tanda-tanda. Ucapannya siapa ini? Fir'aunnya kepada Nabi Musa. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya, bukti-bukti ayat-ayat apa saja yang kau datangkan kepada kami untuk menyihir kami, kata siapa? Fir'aun kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Ya, di sini mahma ta'tina bihi min ayah. Di sini mahma adalah isim, kata jumhur. Dari mana? Ya, diambil pendalilan keisimannya mahma, falha min bihi aidatun 'alaiha. Lihat ha, dhamir ha pada bihi, itu kan ada ha-nya kan bihi. Ini dhamir ha aidatun 'alaiha, kembali kepada mahma. Kembali ke mana? Ke mahma. Wadhamiru la ya'udu illa 'alal asma, dan yang namanya dhamir tidaklah mungkin kembali kecuali kepada apa? Isim. Enggak mungkin kepada fi'il ataupun huruf. Ya, dengan ini jelas bahwa saya mahma adalah sebagai apa? Isim. Kenapa? Karena dhamir kembali kepadanya, tempat marja' kembali dhamir. Wa za'ama Suhaili wa Ibnu Yas'un anna harfun. Hanya saja kata Ibnu Hisham, As-Suhaili dan juga Ibnu Yas'un menyangka ataupun berpendapat bahwasanya mahma adalah huruf. Tapi memang ini harus dirinci juga sebenarnya, karena mereka yang berpendapat mahma itu adalah huruf itu merinci, tidak memutlakkan bahwasanya mahma semuanya huruf. Tapi dalam kondisi tertentu dia sebagai isim, dalam kondisi yang lain sebagai huruf gitu. Makanya ulama-ulama merinci gitu. Ya. Kalau di sini Ibnu Hisham menyangka sama gitu, menyangka bahwasanya mereka berpendapat mahma itu secara mutlak sebagai apa? Huruf. Tapi yang lebih dekat Allah alam bahwasanya mereka menyangka dalam satu keadaan sebagai huruf, dalam keadaan yang lain sebagai isim gitu. Karena kalau contoh tadi mahma ta'tina bihi min ayah sebagai huruf kan sulit. Bihi kembali mana? Iya kan? Enggak ada. Ah ini diantara contoh yang dibawa oleh Suhaili Ibnu Yas'un, mahma kepada mana huruf. Ini contohnya nih, bukan yang tadi di atas. Beda ya. Wazama Suhaili wa Ibnu Yas'un anna harfun, sedangkan As-Suhaili dan Ibnu Yas'un berpendapat bahwasanya mahma adalah huruf. Wasadalla ala dhalika biqauli Zuhair, dan keduanya berdalil ala dhalik atas pendapat mereka berdua dengan ucapannya Zuhair, yaitu wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Ya, mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Ya. Apapun yang ada di sisi seorang dari khaliqah, akhlak, tabiat, meskipun dia menyangka bahwa akhlak ini akan tersembunyi dari manusia, mesti suatu hari akan diketahui pula. Ya, meskipun dia berupaya menutupi dirinya, hakikat dirinya, akhlak dirinya, ya, dari manusia mesti juga suatu hari akan diketahui oleh manusia gitu karakter dia itu. Enggak bisa dipahami gimana ya. Ya, mahma takun 'inda mri'in min khaliqah. Ya, apapun yang ada di seseorang dari akhlak, tabiat, karakter, meskipun dia menyangkanya akan tersembunyi dari manusia, kelak akan diketahui juga oleh manusia. Ya. Nah, ini contoh ini yang dibawa oleh As-Suhaili Ibnu Yas'un, dan yang lainnya mahma dibawa kepada mana? Huruf. Ya. Wa taqriru dalil annahuma a'raba khaliqatan isman litakun. Ya, penetapan dalil keduanya, yaitu siapa? As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, yang mengatakan mahma adalah huruf, adalah bahwasanya keduanya As-Suhaili dan Ibnu Yas'un mengi'rab khaliqah sebagai isimnya takun. Jadi khaliqah itu isimnya takun, minnya zaidah, minnya tambahan untuk taukid saja. Aslinya takun khaliqatun gitu. Ditambahkan min untuk taukid. Ya, minnya apa? Zaidah, tambahan ya. Fata'ayyana khuluul fi'li min ad-dhamir. Kalau di sini takun isimnya khaliqah, berarti takun itu enggak mengandung dhamir kan? Enggak mengandung dhamir kan? Karena sudah ada isimnya khaliqah. Ya. Wa kaunu mahma la mawdi'a laha min al-i'rab. Dan juga dengan ini mesti mahma tidak ada mahal dalam i'rab. Kenapa? Karena tidak ada dhamir yang kembali kepada mahma gitu. Ya. Jadi takun di sini isimnya khaliqah. Iya. Isimnya apa? Khaliqah. Maka mahma di sini tidak ada mahal dalam i'rab. Kenapa? Karena enggak ada dhamir yang ada pada takun yang kembali kepada mahma, enggak ada gitu. Kemudian id la yaliqu biha hahuna law kana laha mahallun illa takunu mubtada'an. Karena tidak pantas bagi mahma di sini seandainya dia punya mahal kecuali mubtada. Maksudnya ringkasannya adalah bahwasanya seandainya ada mahal bagi mahma, maka tidak ada mahal yang pas untuk mahma di sini kecuali mubtada gitu. Jadi paham ya? Kecuali sebagai apa? Mubtada. Tidak layak bagi mahma di sini seandainya dia punya mahal kecuali sebagai apa? Mubtada. Awal ibtidahuna mu'tazar atau mu'ta'azir. Ya. Sedangkan sebagai mubtada dia di sini itu terhalang. Tidak bisa mahma dijadikan sebagai apa? Mubtada. Kenapa? Li'adami rabitin yarditu al-jumlah al-waqiyah khabaran lah. Karena tidak ada di sini rabit pengikat yang mengikat jumlah yang jatuh sebagai khabar bagi mahma. Ya, seandainya mahma di sini dijadikan sebagai mubtada, kemudian takun jumlah fi'li sebagai khobar, robitnya mana ini? Kita tahu kan yang namanya khobar yang berupa jumlah kan harus ada robitnya, dhamir ya. Di sini mana robitnya? Takun di sini sudah ada isimnya, khaliqah. Iya, enggak ada kan? Nah, berarti mahma ini huruf gitu. Kata siapa? As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Bisa dipahami ya nih? Ya, pendalilannya siapa? As-Suhaili dan Ibnu Yas'un yang berpendapat mahma dalam contoh tasyir ini sebagai apa? Huruf. Yaitu apa? Tidak ada di sini dhamir yang kembali kepada mahma. Seandainya mahma di sini punya i'rab, ya maka mesti dia sebagai mubtada. Kalau dijadikan sebagai mubtada, kemudian dijadikan jumlah fi'liyah setelah sebagai khabar, man rabitnya enggak ada. Itu. Ah itu. Wa idza thabata an la mawdi'a laha min al-i'rab, ta'ayyana kaunuha harfa. Kalau telah tetap bahwasanya mahma dalam contoh syir tadi tidak ada mahal dalam i'rab, maka mesti dia sebagai huruf gitu katanya. Ya. Ah, nanti yang rajih pendapat jumhur tadi yang mengatakan sebagai isim tadi. Ah, kemudian yang perlu kita ketahui juga berarti bagaimana cara mi'rabnya gitu. Ya, cara mi'rabnya menurut As-Suhaili dan yang semisalnya. Ya, i'rabnya pada contoh ayat bacir tadi adalah mahma harfu syartin jazim yajzimu fi'lain, harf dikatakan bukan apa? Fi'lu syarat yang kalau kita pelajari di Tuhfa itu mahma apa? Ismu syarat atau harfu syarat? Ismu syarat atau harfu syarat? Ismu syarat kan masih kan? Contohnya apa? Ini bawakan mahma tadi Nabi juga ya? Ya. Mahma harfu syarat kalau menurut pendapat Suhaili. Ya jazimun yajzimu fi'laini. Al-awal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu wa jazauh. Ya mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian takun fi'l mudhari' naqis. Yarfa'u isma wa yansibul khabar wa huwa fi'lu syarat. Dan dia takun adalah fi'lu syarat. Majzum dijazmun oleh mahma tanda jazmnya sukun inda dzarfu makan muta'alliq bi mahdhuf dia sebagai khabar khabar takun muqaddam. Adapun min khaliqah itu sebagai apa mubtada muakhar ya itu ringkasnya ya. Paham ini i'rabnya jadi mahma kata Suhaili i'rabnya apa harfu syart jazmun tajzimu fi'lain takun fi'lu syart dia ya naqis mana isimnya takun khaliqah. Karena minnya min apa? Zaidah tambahan. Ya. Khobarnya takunnya mana? Indam ri'in. Ya, didahulukan. Indam ri'in. Dia marfu itu. Min khaliqah dia marfu. Tapi dengan bomah muqaddarah. Diharok ketika seroh. Karena menyesuaikan dengan huruf jar min tambahan. Ya. Sekarang lihat pendapat yang disesuaikan oleh Indonesia di sini. Wa tahqiq anna ismatakun mustatir. Yang benar bahwasanya isim ya takun itu mustatir, bukan apa? Bukan apa? Bukan khaliqah. Iya. Kata Ibnu Hisham yang benar bahwasanya isim ya takun mustatir, yaitu dhamir mustatir. Ya, takdirnya apa? Hiya, kembali kepada mahma. Ya, kenapa mahma kok hiya? Ya, karena mahma itu maknanya khaliqah. Iya. Ya, lihat wa tahqiq, maka yang benar bahwasanya isim ya takun mustatir, dhamir mustatir. Kemudian i'rabnya min khaliqah tafsir li mahma. Hanya min tafsiriyah untuk menafsirkan makna mahma. Mahma ini maksud adalah khaliqah akhlak. Min tafsiriyah. Ya, min khaliqah tafsir merupakan tafsir bagi mahma. Ya. Kama anna min ayah tafsir lima, sebagaimana min ya, min ayah pada ayat sebelumnya, pada ayat itu yang sebelum spesial ini, mahma ta'tina bihi min ayah, sebagaimana min ayat tafsir lima itu menafsirkan makna apa? Mahma. Iya. Lima fi qawlihi, ya, keliru. Sebagaimana min ayah itu menafsirkan makna ma yang ada pada ucapan Allah, ma nansakh min ayatin. Ya. Kama anna min ayah tafsir lima, afan ini. Beda, bukan ayat tadi. Ana belum baca. Kama anna min ayah tafsir lima fi qawli ta'ala ma nansakh min ayah. Sebagaimana min ayah, ini min ayah merupakan tafsir penjelasan tentang mana ma. Pada contoh ucapan Allah, ma nansakh min ayatin. Apa mana yang mana min ayatin? Ma nansakh min ayatin. Ini kan apa saja yang kami hapus dari hukum, apa saja yang kami hapus dari ayat. Atau kalau langsung juga boleh, ayat apa saja yang kami hapus. Karena ma di sini mana ayah. Ditafsir oleh min. Ma nansakh min ayah. Ayat apa saja yang kami apa? Hapuskan hukumnya. Ya. Ataupun lafadznya. Manansakh min ayah. Di sini ditafsirkan maknanya oleh min. Ya, sehingga terjemahnya boleh langsung. Ayat apa saja yang kami hapuskan. Ya. Wa mahma mubtada. Nah, i'rabnya mahma mubtada. Isim sebagai mubtada. Wal jumlah khabar. Dan jumlahnya khabar. Kenapa boleh? Karena pada takun ada. Ada apa? Ada dhamir mustatir yang kembali kepada mahma. Yang mengikat jumlah fi'liyah dengan mahma. Sehingga roji mahma adalah sebagai apa? Sebagai isim. Ya, sebagai isim. Karena dhamir kembali padanya. Ada yang belum paham ini, mahma? Ya. Mahma adalah isim. Apa ininya? Dalilnya bahwasanya mahma itu isim? Karena dhamir ya kembali kepada mahma. Iya. Karena ya. Dan yang namanya dhamir enggak mungkin kembali kecuali kepada apa? Isim, ah itu. Jawabannya. Ya kalau menurut apa pendapatnya As-Suhailan Ibnu Yasun. Ya. Mahma jadi satu sama bukan iya sama mahma itu sih bukan mak. Kalau tadi beda mak yang lain. Mahma ini mah bukan mak. Karena tadi tak kira terkait yang sebelumnya ternyata bukan. Ya ada yang belum faham ini. Ya jadi mahma adalah isim. Hujannya tadi. Ya bomir kembali kepadanya. Dan yang nama bomir itu mesti kembali kepada isim. Kemudian ma'al masdariyah. Satu lagi mesti kuat ya. Wa amma ma'al masdariyah tu. Adapun ma'al masdariyah. Ma'al masdariyah. Fahyallati tusbak ma'ama ba'da bimasdarin. Ma'al masdariyah adalah ma' yang dilebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ya, ma' yang dilebur dengan yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Contoh ucapan Allah Ta'ala, waddu ma'anittum. Mereka, orang-orang musyrik, menginginkan ma'anittum. Ya, kesusahan bagi kalian, kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, di sini ma' adalah apa? Masdariyah. Dilebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Anata, masdarnya apa? Anat. Gitu. Sehingga, takwilnya adalah, waddu anatakum. Maf'ul ya. Jadi ma'anittum itu, maf'ul, masdar mu'awwal bentuknya. Antum selama ini yang tahu huruf ya huruf-huruf ya yang menjadi takwil itu ya ataupun yang menjadikan mu'awwal itu huruf kan an masdariyah saja ya. Di sana ada yang lain ma' juga. Sama fungsinya seperti an. Cuma kalau an apa? Huruf. Kalau ma' apa? Isim. Ya. Atau ketika kita lihat di sini, ya. Jadi ma'al masdariyah adalah ma' yang dilebur bersama setelahnya menjadi masdar. Contohnya waddu ma'anittum. Ini yani waddu anatakum. contoh yang lain ucapan penyair. Yasurul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Menggembirakan, menyenangkan seseorang. Ma dhahabal layali, itu kepergian malam-malam. Paham ya, kepergian malam-malam. Berganti malam ini, datang lagi malam berikutnya, ganti lagi, ganti lagi. Padahal dhahabuhunna lahu dhahaba, kepergian malam ini juga ada kepergian umur dia gitu. Jadi paham mana ya? Ya, menyenangkan seseorang kepergian malam-malam, padahal ya, kepergian malam-malam itu juga kepergian bagi dia. Kepergian umur dia kan berkurang, semakin malam berganti semakin berkurang umurnya. Ya, di sini mana syaitnya? Ma dhahaba al-layali. Ma dhahaba, dhahaba itu maksudnya apa? Dhahab atau dhihab. Sehingga takdirnya yasurul mar'a dhahabul layali, menyenangkan seseorang dhahabul layali, kepergian malam-malam. Mungkin karena ada ditunggu, wah, malam ini nanti saya ada janji nih yang menyenangkan, ditunggu berlalu berlalu berlalu ya, padahal semakin dekat gitu ajalnya. Ha, wa qad ikhtalafa wa qad ukhtulifa fiha, telah diperselisihkan mak di sini oleh ahli nahwu, fa basi bawaihi ila anna harfun bi manzilati an al masdariyah. Ya, si bawai berpendapat ya bahwasanya dia itu apa, ma tadi ya adalah huruf seperti kedudukannya an al masdariyah, melebur dengannya setelahnya menjadi apa, mas masdar. Wa dhahaba al akhfashu wa ibn sarraju ila annaha ismun bi manzilati alladhi, sedangkan ibn sarraj sedangkan al akhfash juga ibn sarraj berpendapat bahwasanya ma adalah isim, ya ma al masdariyah tadi isim seperti kedudukannya alladhi. Isim apa ini? Isim mausul. Ya. Isim mausul. Kalau Ibnu Hisham merujukkan apa? Mal masdar tadi. Di awal tadi, di matan. Isim. Bal apa tadi kan? Bal ma al masdariyah. Ya. Atau beda ini ya. Bal ma al masdariyah. Bahkan ma al masdariyah. Di sebagai huruf atau isim yang dimaksudnya beliau. Bahkan mal masdariyah itu dan lam rabithah seperti huruf ya. Iya, bahkan walaysa minhum mawid ma khalasai, bal bahkan yang termasuk huruf itu adalah apa, ma al masdariyah dan lam ar rabithah fil asah gitu ya. Berarti tadi berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kita lihat di sini ucapan siapa, pendapat al-Hafsy dan Ibn Sarraj yang berpendapat bahwasanya mal masdariyah adalah apa? Isim seperti allazi, waqi'un 'ala ma la yaqil. Hanya saja dia terjadi untuk yang tidak berakal. Ya, mal masdariyah untuk yang tidak berakal. Kalau allazi bisa untuk yang berakal dan apa? Yang tidak berakal juga, ya. Wa huwal hadas, apa itu yang tidak berakal? Itu al hadas. Al hadas ya, kejadian. Wal makna, sehingga makna ayat tadi menurut Al-Akhfash Ibn Sarraj dan yang sependapat dan keduanya adalah wadulladzi anittumuh, lihat mereka menginginkan sesuatu yang memberatkan kalian. Sama gak mananya? Kalau tadi mereka menginginkan kesusahan dari kalian, kalau ini mananya mereka menginginkan sesuatu yang menyusahkan kalian. Sama gak? Beda ya. Ay al-anatalladzi anittumuh, ya ini mereka menginginkan kesusahan yang bisa menyusahkan kalian. Apa saja yang menyusahkan kalian, mereka akan berbuat gitu. Kalau yang tadi pertama kan, kalau kalian susah, mereka senang. Wa yasurul mar'a alladhi dhahabahu layali. Ya, kalau kemudian makna basyir tadi, kalau dibawa maknya kepada mak tadi, mausulah, maknanya yasurul mar'a alladhi dhahabahu layali. Ya, menyenangkan seseorang apa yang dihilangkan oleh malam-malam. Ya, dhahabahu layali. Di sini dhahabahu. Zahabannya jadi putih maful ya. Nah, ini juga sisi kelemahannya. Ay azhabul ladzi zahabahul layali, maknanya yakni menyenangkan seseorang kepergian yang dihilangkan itu oleh malam-malam. Ya. Wa yuraddu ala hadza alqaul annahu lam yusma' a'jabani ma kumtahu wa ma qa'adtahu wa la sahha ma dzukir la jaza dzalik li anna al-ashla anna al-'aid yakun mazkuran la mahdhufan. Nah, ini kelemahannya pendapat ini ya. Nanti di catatan kaki itu ada yang lebih bagus penjelasannya ya. nanti insyaallah barangkali enggak cukup pada kesempatan berikutnya. Hanya saja pendapat ini dibantah. Ya. Pendapat siapa yang dibantah? Pendapatnya Al-Fashan Ibnu Sarraj atau yaridu ala hadzal qaul ya annahu yaridu ala hadzal qaul annahu lam yusma. Ya. Dibantah pendapat ini dengan bahwasanya belum pernah didengar a'jabani ma kumtahu wa ma qa'adtahu. Belum pernah dengar dari siapa nih? A'jabani ma kumtahu. Bisa dipahami gini? Apa yang aneh di sini? A'jabani ma kumtahu. Di sini qoma butuh maful, ya kan? Dikasih maful. Ini kan belum pernah dengar kan? Qoma itu fi'il yang lazim atau mutaaddi sih? Hah? Lazim. Tapi di sini ada mafulnya kan? A'jabani ma kumtahu. Seandainya ma di sini dibawa kepada ma tadi, permana alladzi, berarti kan harus ada robitnya kan? Maksila berarti harus ada airnya kan? A'jabani ma kumtahu. Sedangkan koma di sini kan lazim, enggak boleh. Tapi yang benar a'jabani ma kumta. Ta'wilnya apa? A'jabani qiyamuka. Kalau di sini maknya dibawa kepada ma permana alladzi, berarti kan harus ada airnya, maka harus dikatakan ma kumtahu. Ini belum pernah didengar gitu. Wa ma qa'adahu juga. Demikian pula qa'ada. Itu enggak butuh maful. Tapi kalau kita jadikan maknya di sini sebagai apa? Silah permana alladzi tadi, maka dia butuh wa'id kan? Maka harus dikatakan wa'adahu, tapi ini belum pernah didengar gitu. Bisa dipahami enggak? Ya, demikian pula yang tadi gitu. Ya. Ma dhahabahu layali wa yasurul mar alladzi dhahabahu layali. Dhahaba itu qasir lazim atau mutaaddi sih? Zahaba lazim. Seandainya di situ maknya dibawa kepada man alladzi, berarti harus menyebutkan apa? Aidnya kan? Ya, maf'ulnya. Sedangkan di situ zahaba enggak butuh maf'ul. Ya, lazim dia. Walau sahha ma dzukir la jaza dzalik. Ya. Seandainya apa yang barusan disebutkan tadi boleh, ini saya bisa dikatakan mak di sana ya bermakna alladzi. Ya. Lian al-asal an al-aid yakunu madhkuran, karena hukum asalnya yang namanya aid itu disebutkan. Ya. La mahdhufan, tidak boleh dibuang. Ya. Seandainya a'jabani ma kumta, itu yang didengar gitu loh. A'jabani ma kumta. Ya, sebagian seperti Al-Akhfash dan Ibn Sarraj berpendapat ma di situ bermakna alladzi. Tapi belum pernah didengar gitu, disebutkan aidnya itu belum pernah dengar. Ya. Seandainya itu boleh, mesti sewaktu-waktu kadang muncul, tapi belum pernah muncul gitu. Nanti insya Allah akan diperjelas lagi pada pembahasan berikutnya ini. Masih kita membahas tentang pembahasan yang ketiga ini, tentang ma'al masriyah. Masih ada keterangan tambahan. Ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum jelas, silakan. Nanti insya Allah ada keterangan tambahan. Hujah yang berikutnya, yang melemahkan pendapat ini. Jadi yang rajih, ma'al masriyah sebagai apa? Huruf seperti kedudukannya apa? An al-masdariyas. Ini pendapat si bawai. Sehingga irobnya bagaimana tadi? Ya. Waddu ma'anittum. Apa irobnya? Waddu fi'ilun ma'adin. Fi'ilun ma'ab. Ma'abni ala ma'adha. Waddu ma'anal hadfun li'annahu minal afal khamsah. Ya. Ma'abni ala. Betul enggak? Madni ala madza ini sini. Waddu fil madhi. Berarti kalau hadzi nun sih fil madhi. Madni ala dhamma. Kenapa? Madni ala dhamma litisalihi bi wa di wawil jamaah. Menil al waw dhamir muttasil madni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ma ya, harful masdar ataupun masdariyah. Ya, kemudian anittum fi'lun wa mafa'il anita fi'il mudhari' fi'il madin ya mabni ala madza anittum bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ala sukun litisali bi dhamir rafa' mutaharrik atau dhamir muttasil atal mubawama bamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali rafin fa'il mim alamatul jam'ah masdar muawwal min ma wa ma ba'daha fi mahali apa nasbi sebagai maf'ulun bih awli waddu. Ya, tapi kalau antum i'rabnya kalau antum i'rab ma di sini sebagai mausul berarti apa? Ma mausul berarti mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin. Iya kan? Maf'ulun bih gitu. Kemudian ya, tapi ma itu sendiri beda. Kalau tadi yang berpendapat ma masariyah, kumpulan tadi, masar mu'awal tadi, bukan ma-nya. Ya, tapi masar mu'awal yang terbentuk dari ma dan yang setelahnya. Tapi kalau yang berpendapat berman al-ladhi, maka itu ma-nya saja, bukan dengan yang setelahnya. Eh, silakan, ada yang belum paham. Ma, iya, masariyah, iya. Kalau madum itu sih ada tambahan di situ, warfiah juga, ya kan? Ya. Nah, takwilannya apa nih? A'jabani maqumta. A'jabani maqumta. Qoma yakum maksudnya apa? Qiyamun. Tadi apa? A'jabani qiyamuka gitu. Ya. Ya, silakan. Ada yang belum paham? Ditanyakan. Ini belum masuk pembahasan kalam nih. Tentang apa mahma ya? Hujah beli hujah berunya hujahnya gitu ya. Jadi As-Suhaili dan Ibnu Yas'un berpendapat bahwasanya mahma itu adalah apa? Huruf. Iya. Karena dalam contoh bait syair ini mahma takun inda mri'in min khaliqah. Ya. Di sini tidak ada dhamir yang kembali kepada mahma. Ya, seandainya mahma di situ dianggap mu'rab, maka mesti sebagai mubtada. Kalau dia dianggap sebagai apa? Isim, meski mubtada karena di awal kan. Ya, kalau dia mubtada berarti khabarnya takun inda mri'in min khalifah, khaliqah. Ya. Tapi di sini tidak ada dhamir ya rabib ya yang berupa dhamir yang kembali kepada mahma. Ya, berarti di sini mahma bukan apa? Bukan isim. Nah, kalau misalnya jadi isim ya harus ada rabibnya. Iya. Kalau As-Suhaili dan Ibnu Yasir yang berpendapat takun kan isimnya khaliqah. Ya, berarti enggak ada dhamir yang kembali kepada mahma kan? Ya, sedangkan Ibnu Hisham mengatakan bahwa saya takun di sini ada bomir hia kembali kepada mahma. Kok hia di sini? Ya hia. Kenapa? Karena mahma itu maknanya khaliqah. Ya. Sehingga kalau diterjemahkan langsung boleh. Akhlak apapun, ya akhlak seperti apapun yang ada di sisi seorang, meskipun dia menyangka akan tersembunyi dari manusia, suatu hari akan diketahui juga oleh manusia. Bagus juga ya akhirnya. Ya, ya silakan yang lain. Belum paham samar nggak apa? Ya. Satu jam belum nih? Belum kan? 5-5, masih ada 5. Gak ada? Ya tergantung maknanya. Ya, mahmanya maknanya kemana? Kalau tadi kan mahmanya ditafsirkan khaliqah mu'annas. Tadi apa? Muzakkar. Ya. Kalau dalam ayat tadi apa? Mahma ta'tina bihi pemirha ya. Mahma ta'tina bihi min ayat bisa juga kepada lafadznya. Lafadznya muzakkar. Kalau melihat maknanya dilihat mu'annas ya hiya gitu. Bisa. Bisa lihat lafadznya berarti alha bihi itu. Ya. Ya, ini juga sama min ayatin juga tafsiriyah juga ya. Ayat mu'annas tapi di sini ha bihi. Ini lihat lafadznya mahma lafadznya muzakkar. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam wa ala alam subhanahu wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.